tetes sembun bayi secerah pancaran mentari sewangi harumnya bunga harimu bagiku kau selalu ada untukku hadirkan kebijakanmu menjadi kebanggaan ayahku bagiku sejak saat ku terlahir di muka bumi saat dunia ini mulai kuhuni satu sosok jadi acuan dalam hidupku berikan pemahaman yang tak tertulis di buku ayah empat huruf dua suku kata tapi berikan lebih banyak lagi hal yang nyata sandang pangan papanku tak dibatasi selama masih mampu diberikan penuh kasih ku ingat sering menyakiti hatimu tapi kasihmu terus mengalir sambil terus kau beri ilmu tak terbayang banyak perilakuku yang payah masih dapatkan kesempatan darimu ayah ku bukan anak terbaik di seluruh dunia tapi beruntung ku dapatkan kasih karunia Tuhan berikan ku ayah terbaik yang pernah ada letakkan rasa bangga ayah di dalam dada sesegar tetes embun bayi secerah pancaran mentari sewangi harumnya bunga selalu ada untukku hadirkan kebijakanmu menjadi kebanggaan ayahku bagiku satu sisi yang selalu dibutuhkan hanya dia yang menentukan coba untuk mengerti ini kehendak Tuhan sosok yang iringi jiwaku hadapi pertumbuhan walau harus berpeluhan jangan kau lupakan setiap cinta yang dia beri jawab sepenuh hati dengan wajah yang berseri kau cari saat dia tak ada di sisi rasa kekosongan di dalam dada sulit terisi jangan tangisi, jangan sesali tapi hadapi apa yang dia katakan coba untuk kau ratapi walau emosi mengiringi begitu berapi-api kau tinggalkan dirimu akan merasa sepi ada yang kurang kau salahkan dunia begitu curang hey kau ada di sisi jurang sebelum berlanjut lebih baik segera pulang ayahmu tetap menunggu hingga pagi menjelang sesegar tetes embun pagi secerah pancaran mentari sewangi harumnya bunga hadirmu bagiku kau selalu ada untukku hadirkan kebijakanmu menjadi kebanggaan ayahku bagiku now remember back in the day dad when life was great and we had all that those were the days when we were cheering with smiley face now I'm a daughter mother one big leader and you'll know I got it all from no other but my father we love you dad that's all we can say don't worry about our mama we'll be there with her to pray you raise bright strong leaders and the world knows how they better we'll see you in heaven and we'll be there with you to stay sesegar tetes embun pagi secerah pancaran mentari sewangi harumnya bunga